Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Allah merzukna ilman nafian wa amalan mutakabbalan wa najatan fi dunya wal akhirah Wabis sanadil muttasil ila al-imam Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti fi alfiyatihi nazdid durar fi ilmi al-athar ila qawlihi awwalu jami al-hadithi wal asar Ibnu Shihabin Amirun Abu Umar dengan sanad yang bersambung kepada Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam alfiyahnya beliau Nazmul Dirar fi ilmi al-athar. Beliau berkata awwalu jami al-hadithi wal asar Ibnu Shihabin Amirun Abu Umar. Nah, di bab ini atau pembahasan ini akan dibahas tentang pembahasan sejarah perkembangan pendewanan atau penulisan kitab hadis. Juga akan dibahas siapa saja orang yang pertama kali membukukan atau mendewankan, menuliskan hadis. Juga siapakah orang yang pertama kali menulis kitab atau menulis kitab yang khusus untuk hadis-hadis yang sahih. Dan juga akan dibahas pembahasan-pembahasan yang lain, termasuk juga membahas tentang kritik para ulama terhadap kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain sebagainya. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan dalam alfiyahnya, awwalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Shihabin Amirun Abu Umar. Awwalu jami'il hadithi wal athar. Awwalu jami', pertamanya orang yang mengumpulkan, maksudnya mendewankan atau mengumpulkan ini maksudnya adalah pendewanan atau penulisan secara resmi. Jadi wa tadwin rasmi bihaitsu yakunu majmu'an murattaban. Dia maksud pendewanan atau penulisan kitab hadis ini maksudnya penulisan resmi yang tersusun rapi. Kenapa? Karena penulisan hadis sejatinya sudah dilakukan oleh sahabat sebelum-sebelumnya, namun ditulis secara sederhana, ada yang di kertas, ada yang di tulang unta, ada yang di pelepah kurma dan lain sebagainya. Bisa dilakukan sebelum-sebelumnya. Adapun pendewanan atau penulisan hadis secara resmi dalam sebuah kitab yang tersusun rapi ini baru dimulai di saat zaman setelahnya. Nah, ini maksudnya ada seperti itu. Ini maksudnya mengumpulkan, mendewankanlah penulisan secara resmi, penulisan secara kitab yang tersusun rapi. Awwalu jami'i, adapun orang yang pertama kali mengumpulkan, maksudnya mendewankan atau menuliskan al-hadithi hadis nabawi wal athar dan athar. Nah, di sisi atau di kalangan jumhur ulama antara hadis dan athar ini tidak ada perbedaan. Maka huruf waw yang di wal athar ini maksudnya sebagai atof atau untuk tafsir al-hadis atau untuk menguatkan penjelasan hadis. Karena antara makna atar dan hadis ada sama. Namun di sisi sebagian ulama ada perbedaan antara istilah hadis dan atar. Nah, bagi yang membedakan, maka huruf waw ini maksudnya adalah sebagai atof mugoyaroh. Huruf waw yang sebagai atof mugoyaroh untuk hal yang berbeda, sebagai pemisah. Maksudnya adalah hadis untuk hal-hal yang dinisbatkan pada baginda Rasulullah SAW, sedangkan atar adalah yang disebutkan pada selain Nabi Muhammad, khususnya pada para sahabat. Nah, awalnya orang yang pertama kali mengumpulkan hadis dan atsar dalam sebuah kitab resmi, dewan resmi yang tersusun, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri, namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, meninggal di tahun 124 Hijriah. Inilah orang yang pertama kali menuliskan hadis dalam susunan yang rapi, susunan tersusun, pendewanan resmi, penulisan resmi. Amiron, sebagai halnya Amiron, keadaan orang yang memerintahkan, lahu kepada Ibnu Shihab, siapa Umar? Umar, maksudnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam, ahadul khulafa' Rashidin. Nah, Ibnu Shihab Az-Zuhri menuliskan hadis dalam pendewanan resmi, penulisan kitab yang tersusun atas perintahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau lah yang memerintahkan Ibnu Syihab untuk mendewankan, menuliskan hadis dalam kitab yang tersusun. Jadi seperti itu. Atau Amiron ini dalam beberapa naskah, Amiron ini lafadznya atau i'robnya tidak sebagai hal, bukan sebagai, bukan nasob, namun rofa, marfu keadaannya. Apabila sebagai rofa, maka Amirun. Nah, ini maksudnya adalah sebagai mubtada, sedangkan khobarnya adalah Umar. Di beberapa naskah bukan Amiron tapi Amirun lahu Umar. Nah, maka secara i'robnya Amirun sebagai mubtada, sedangkan khobarnya adalah Umar. Itu perbedaannya secara ikhtilaf secara i'robnya saja. Nah, itu. Jadi orang yang pertama kali mengumpulkan hadis, mendewankan, menuliskan hadis dalam kitab yang tersusun adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri yang berdasarkan perintahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Imam As-Suyuti mengatakan dalam alfiyahnya selanjutnya, wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asli duktirabi kabini jureijin wa husaymin maliki wa ma'marim wa waladil mubaraki. Nah, selanjutnya setelah zamannya Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian zaman berikutnya di Imam Az-Zuhri ini mendewankan hadis di kurun yang pertama. Nah, setelah itu di kurun kedua atau tahun 200 Hijriah, di kurun 200 Hijriah, di kurun yang kedua, para ulama mulai menuliskan atau mengumpulkan hadis, mengumpulkan sesuai dengan bab-bab tertentu dalam satu kitab. Jadi para ulama mengumpulkan hadis terhadap bab-bab atau tematik yang berbeda-beda dalam satu kesatuan kitab. Nah, ini terjadi di zaman di kurun kedua. Nah, Imam As-Suyuti mengisahkan dalam alfiyahnya, beliau mengatakan wa awwalul jami'i dil abwabi, dan adapun pertamanya orang yang mengumpulkan atau orang yang mendewankan atau menuliskan lil abwabi pada beberapa bab, maksudnya abwabil mutanawwi'ah minal ibadat wal mu'amalat wal magwazi wa ghairiha. Jadi bab ini maksudnya bab yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, baik bab masalah ibadah, hadis-hadis tentang ibadah atau mu'amalah atau magwazi tentang peperangan dan sebagainya. Nah, orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis dalam bab-bab tersebut ini yaitu jama'atun, sekelompok ulama, sekelompok orang, fil asri, di sebuah zaman, di sebuah masa, duktirobi, duktirobi. Nah, duktirobi ini i'robnya bisa sebagai, dia sebagai sifat terhadap jama'ah. Jadi duktirobi ini maksudnya sebagai sifat dari jama'atun. Du bi makna zawu, zawuktirobin. Maksudnya jama'atun zawuktirobin, jama'atus kelompok ulama zawuktirobin yang saling berdekatan zamannya. Fil asri, di zaman. Jadi ta'ifatun, jama'atun zawuktirobin, kelompok ulama yang berdekatan, fil asri, di masa. Jadi ada berapa kelompok ulama yang saling berdekatan, yang satu masa hidupnya, yang pertama dianggap pertama kali menuliskan atau mengumpulkan hadis dalam bab-bab tertentu dalam sebuah kitab. Nah, ini kalau i'robnya duktirobin sebagai sifat dari jama'ah. Namun bisa juga ini duktirobin sebagai khobar mahdub. Jadi sebagai khobar mahdub, khobar limubatada mahdub. Nah, adapun mubatadanya adalah takdirnya huwa. Maksudnya huwa kembali ke akhirnya kembali al-asri. Huwa ya zaman duktirobin yang berdekatan. Maksudnya zaman yang berdekatan, masa yang berdekatan, karena sekelompok ulama itu hidup di zaman yang berdekatan. Nah, kata Imam Suyuti, beliau mengatakan bahwa orang yang pertama kali mendewankan hadis dalam bab-bab tertentu dalam satu kitab itu ada sekelompok, ada sekelompok atau beberapa ulama yang hidupnya saling berdekatan, yang hidupnya di satu masa. Nah, dia mengatakan kabani Juraizin, kabani Juraizin, seperti Ibnu Juraij. Nah, Ibnu Juraij ini nama aslinya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij. Beliau masuk tabi'it tabi'in, termasuk tabi'it tabi'in, meninggal di tahun 150 Hijriah. Nah, pertama itu Ibnu Juraij, orang yang dikenal menurut beberapa riwayat, termasuk orang yang pertama kali mengumpulkan hadis dalam satu kitab, mengumpulkan berbagai bab hadis dalam satu kitab. Juga wa Husaimin dan Husaim. Husaim ini maksudnya adalah Husaim ibnu Bashir, kunyahnya Abu Muawiyah As-Sadami Al-Wasiti. Beliau pun masuk tabi'it tabi'in. Nah, beliau meninggal di tahun 183 Hijriah. Husaim. Nah, yang ketiga wa Malik, maksudnya wa Malik, wa Maliki dan Malik, yaitu Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau meninggal tahun 179 Hijriah. Jadi yang ketiga adalah Imam Malik. Yang keempat wa Ma'marin dan Ma'mar, maksudnya Ma'mar bin Rashid, kunyahnya Abu Urwah Al-Imam Al-Hafiz. Beliau meninggal di tahun 153 Hijriah. Nah, ini Ma'mar. Selanjutnya wa Waladil Mubaraki dan anaknya Al-Mubarak, maksudnya Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih, nisbatnya Al-Marwazi. Beliau meninggal di tahun 181 Hijriah. Nah, jadi ada 4 ulama, ada 5 ulama yang dianggap sebagai orang yang pertama kali mengumpulkan hadis dalam bab-bab tertentu dalam satu kitab. Nah, kenapa disebutkan 5 ulama ini? Karena terjadi ikhtilaf para ulama mengenai siapakah yang paling terlebih dahulu, yang dianggap paling awal mengumpulkan hadis dalam bab-bab tertentu dikumpulkan dalam satu kitab. Ada yang mengatakan bahwa pertama kali adalah Ibnu Juraij, ada yang mengatakan yang pertama kali adalah Husain, ada yang mengatakan yang pertama kali adalah Malik bin Anas dalam Muwatta'nya, juga ada yang mengatakan Ma'mar, ada yang mengatakan Ibnu Mubarak dan sebagainya. Makanya Imam Suyuti mencantumkan 5 ulama ini dalam baitnya, karena ada ikhtilaf mengenai siapakah pertama kali yang mengumpulkan hadis dari bab-bab yang bermacam-macam dalam satu kitab. Itu. Kemudian ini disebutkan bahwa dikatakan lil abwabi, maksudnya abwab mutanawwi'ah. Kenapa? Karena sebelum 5 ulama ini juga ada ulama. Ini sebagai ikhtirajnya, sebagai pembedanya. Karena ada ulama sebelum 5 ulama ini yang menuliskan hadis, yang mengumpulkan hadis, namun hanya dalam satu bab saja. Seperti Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi dikenal sebagai ulama yang pernah mengumpulkan hadis tapi dalam satu bab tertentu saja. Contohnya dalam bab talak. Nah, Imam Asy-Sya'bi pernah menuliskan hadis, kitab yang khusus membahas hadis talak saja, perceraian saja. Nah, makanya dikatakan bahwa ini adalah lil abwab, untuk beberapa bab yang bermacam-macam. Karena untuk membedakan dari ulama-ulama sebelumnya yang memang pernah menuliskan hadis tapi hanya dalam bab satu bab saja, satu tema saja. Nah, sedangkan yang kita bahas adalah untuk ulama-ulama yang mengumpulkan hadis dari berbagai bab yang bermacam-macam, baik itu ibadah, muamalah, maghazi dan sebagainya, dikumpulkan dalam satu kitab. Nah, ada Juraij, Ibnu Juraij, ada Husaim, ada Malik, ada Ma'mar, ada Abdullah bin Mubarak. Seperti itu. Kemudian Imam As-Suyuti mengatakan selanjutnya wa awwalul jami'i biqtisari al-sahihi faqatil Bukhari wa Muslimun min ba'dihi wal awwalu al-sawabi fi sahihi afdalu wa man yufaddil Musliman fa innama tartibahu wa sur'ahu qad ahkama. Nah, di nazom berikutnya Imam As-Suyuti membahas tentang orang atau ulama yang pertama kali mengumpulkan hadis yang sahih saja. Nah, itu dengan berapa pembahasan lainnya. Dia mengatakan wa awwalul jami'i, dan adapun orang yang pertama kali mengumpulkan, mendewankan, menuliskan hadis biktisori, dengan mencukupkan, ala sahihi atas hadis sahih faqat saja, yaitu al-Bukhari, Imam al-Bukhari. Itu namanya beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, meninggal di tahun 256 Hijriah. Nah, Imam Suyuti mengatakan bahwa orang yang pertama kali menuliskan hadis sahih saja dalam satu kitab itu adalah Imam Bukhari. Nah, ini Imam Bukhari ini salah satu iramnya adalah sebagai mubtada muakhir, sedangkan khabar muqaddamnya adalah wa awwalu jami'i ila akhiri. Di Al-Bukhari sebagai mubtada muakhir. Jadi Imam Bukhari Muhammad bin Ismail adalah orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Ini Imam Bukhari. Kemudian wa Muslimun, dan Imam Muslim, maksudnya nama beliau Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi, meninggal di tahun 261 Hijriah. Nah, kemudian setelah Imam Bukhari ada Imam Muslim, wa Muslimun dan Imam Muslim, wa Muslimun dan Muslim, min ba'dihi dari setelahnya Bukhari. Min ba'dihi dari setelahnya Bukhari. Nah, min ba'dihi ini bisa dua ihtimal, dua kemungkinan. Maksudnya adalah ihtimal pertama adalah ihtimal sezaman. Jadi Imam Muslim datang mengumpulkan hadis dalam kitabnya hadis sahih, hadis-hadis sahih saja. Jadi Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis sahih saja dalam kitabnya, datang setelah zamannya atau datang setelah waktunya Imam Bukhari. Jadi datang mengumpulkan muslim kitabnya setelah Imam Bukhari menulis kitabnya. Jadi min ba'dihi ihtimal pertama adalah ihtimal sezaman. Atau ihtimal kedua, maksudnya min ba'dihi adalah ihtimal secara rutbah dan darajah. Jadi min ba'dihi ini bisa ihtimalnya adalah secara rutbah, secara tertib dan derajat kesahihan hadis, derajat keunggulan kitab hadis. Min ba'dihi maksudnya setelah Imam Bukhari. Jadi kitabnya Imam Muslim atau Imam Muslim menulis hadis yang mana kitabnya kualitasnya adalah setelah Imam Bukhari. Jadi kualitasnya adalah kualitas kedua. Nah, di antara dua ihtimal ini yang paling zahir adalah ihtimal pertama, yaitu min ba'dihi maksudnya adalah secara zaman. Nah, Imam Muslim datang menulis hadis setelah Imam Bukhari. Kenapa? Karena datang setelah Imam Bukhari, karena beliau termasuk muridnya Imam Bukhari. Juga beliau termasuk ulama yang bermula jamaah kepada Imam Bukhari. Dan juga memang masanya Imam Bukhari lebih senior dibandingkan Imam Muslim. Seperti itu. Nah, wa Muslimun min ba'dihi, kemudian wal awwalu. Imam Asyuti mengatakan wal awwalu, dan yang pertama maksudnya adalah Imam Bukhari. Nah, ini ihtimalnya bisa awal ini iman kepada Imam Bukhari atau kepada kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, yaitu Sahih Bukhari, yang asal Sahih Bukhari. Itu ala sawabi, menurut pendapat yang benar, itu fi sahihi, di dalam urusan hadis sahih. Maksudnya fi tathabbut wastifa'i syuruti hadis sahih. Di dalam penulisan syarat-syarat hadis sahih, yaitu afdalu, lebih afdol, lebih utama. Jadi imam yang pertama maksudnya Imam Bukhari atau kitab yang tulis Imam Bukhari, menurut pendapat yang benar itu lebih unggul dibandingkan kitabnya atau dibandingkan Imam Muslim atau dibandingkan kitab yang tulis Imam Muslim secara penulisan hadis sahih. Nah, ini secara sahih Asy-Syuuti mengunggulkan Imam Bukhari dibandingkan Imam Muslim, juga jumhur ulama. Nah, jadi maksudnya mengunggulkan atau lebih utama ini secara kesahihan. Jadi Imam Bukhari secara kesahihan, secara syarat-syarat istifa syurut hadis sahih, beliau lebih unggul, lebih ketat syaratnya dibandingkan Imam Muslim. Kitab Sahih Bukhari syarat sahihnya lebih kuat, lebih ketat dibandingkan syarat sahihnya kitab yang ditulis oleh Imam Muslim. Kenapa? Karena Imam Bukhari ini lebih unggul, lebih alim dibandingkan Imam Muslim dalam fan ilmu hadis. Yang kedua, beliau lebih kuat, lebih tasyaddud dalam masalah ittisal sanad. Jadi karena alasan inilah Imam Bukhari atau kitab yang terus Imam Bukhari atau Sahih Bukhari dianggap oleh jumhur ulama lebih unggul dibandingkan kitabnya Imam Muslim atau dibandingkan Imam Muslim itu sendiri. Nah, kemudian Imam As-Suyuti mengatakan, waman dan barang siapa yufaddil, yang mengutamakan siapa orang, maksudnya man ini adalah ulama, waman barang siapa maksudnya di kalangan para ulama, yufaddil yang mengutamakan siapa orang musliman pada imam muslim, pada muslim, maksudnya imam muslim mengutamakan atas imam Bukhari, mengunggulkan imam muslim di atas Imam Bukhari, atau maksudnya mengunggulkan kitabnya Sahih atau kitabnya Imam Muslim, Sahih Muslim di atas Sahih Bukhari, fa innama tartibahu, maka sesungguhnya pentertibannya atau penyusunannya Imam Muslim, nah ini ada takdir, apabila i'rabnya tartibahu sebagai nasab, sebagai mansub, ini ada takdir, maksudnya fa innama faddala tartibahu wa sun'ahu. Jadi ada takdir secara mahdhub, takdir mahdhub ada fi'il fa'il mahdhub faddala, apabila tartibahu atau sun'ahunya ini i'rabnya adalah mansub. Namun apabila i'rabnya adalah marfu, maka fa innama tartibuhu wa sun'uhu qad uhkima. Jadi apabila sebagai marfu i'rabnya i'rab tartib dan sun'ah, maka maknanya adalah fa innama tartibuhu wa sun'ahu, sedangkan khabarnya qad uhkima atau qad ahkama. Apabila kita nasabkan fa innama tartibuhu, maksudnya fa innama faddala, maka sungguhnya telah mengutamakan siapa orang, ini mahdhub, takdirnya adalah faddala, maka sungguhnya telah mengutamakan siapa orang tartibahu pada penyusunannya Imam Muslim, wasun'ahu dan karyanya Imam Muslim, qad ahkama, sungguh telah menyempurnakan siapa Imam Muslim. Nah, ahkama pun sama, ada dua ihtimal, i'rabnya bisa ahkama, ini fa'ilnya kembali kepada Imam Muslim, sungguh telah menyempurnakan siapa Imam Muslim, adapun alif di belakangnya adalah alif itlaq. Sedangkan ihtimal kedua, ini bisa sebagai mabani ma'lum, maksudnya qada uhkima, sungguh telah disempurnakan. Ma'nya alif di belakangnya adalah sebagai alif tasniyah. Kembali fa'ilnya adalah kembali kepada tartib dan sun'ah. Nah, ini secara i'rabnya. Bisa maknanya fa innama faddala tartibahu wa sun'ahu qad ahkama, atau fa innama faddala tartibahu wa sun'ahu qad uhkima. Maknanya bisa seperti itu. Qad ahkama, sungguh telah menyempurnakan siapa Imam Muslim apabila ahkama. Namun apabila qad uhkima, sungguh telah disempurnakan keduanya, tartib dan sun, tartib penyusunan dan sun karya. Maksudnya, nah, Imam As-Suyuti mengatakan, barang siapa yang lebih mengunggulkan Imam Muslim dibandingkan Imam Bukhari, atau mengunggulkan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Bukhari, maka sesungguhnya yang dimaksud adalah mereka, para ulama tersebut, mengunggulkan secara pentertiban penyusunan Sahih Muslim, dan juga mengunggulkan secara kebagusan, keindahan, ketertiban, keunggulan karya dari Imam Muslim. Nah, maksudnya seperti itu, bukan mengunggulkan secara as-sahihah. Jadi yang dimaksud ulama ketika mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari adalah mengunggulkan secara ketersusunan kitab, karena memang susunan kitab Sahih Muslim lebih unggul, lebih rapi dibandingkan Sahih Bukhari. Juga mengunggulkan karya Imam Muslim karena memang secara husnul sina'ah al-hadis, bahwa kerapihan Imam Muslim dalam sahihnya lebih rapi dibandingkan Sahih Bukhari. Kerapihannya diantaranya adalah talkhisut turuq, Kemudian ikhtirazu min tahwil al-asanid indal ittifaq min ghairi tanbihi al-ikhtilaf al-fadruah fil matan au isnad walau fi harfin wahid. Jadi kerapihan Sahih Muslim ini dinilai pertama dari talkhis turuq. Beliau Imam Muslim dalam sahihnya ini meringkas atau mencangkup semua jalur riwayat hadis. Yang kedua, ihtirad bi tahwi min tahwil asanid inda ittifaq min ghairi tanbihi al-ikhtilaf al-fadl riwayah fi matnin aw isnad. Nah, yang kedua adalah keunggulan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari adalah karena beliau sangat menghindari melakukan tahwil atau perpindahan sanad, berbeda dengan Sahih Bukhari atau Imam lain. Jadi Imam Muslim ketika menyampaikan sanad hadis, meriwayatkan hadis, beliau sampaikan sanadnya dengan lengkap. Jarang beliau melakukan tahwil, peringkasan, memindah sanad. Berbeda dengan imam-imam kutubus sittah yang lainnya, termasuk Imam Bukhari, yang banyak melakukan takti atau tahwil sanad, perpindahan sanad untuk meringkas tujuannya. Namun Imam Muslim tidak. Beliau cantumkan hadis apa adanya dengan lengkap sanad dan matannya. Nah, itulah keunggulannya Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari. Itulah yang dimaksud dengan sunnah, keunggulan dari Sahih Muslim. Jadi tartibnya dan juga sunnahnya Imam Muslim atau Sahih Muslim. Kemudian selanjutnya Imam As-Suyuti mengatakan wantaqadu alaihi ma yasira fakam tara nahwahuma nasira. Oh ya, sebelumnya, nah, untuk ulama yang mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari, di antaranya adalah Imam Abu Ali An-Naisaburi. Ini adalah gurunya Imam Al-Hakim Sahibul Mustadrak. Jadi gurunya Imam Al-Hakim ada namanya Abu Ali An-Naisaburi. Beliau masuk ulama yang mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari. Juga di antara yang lain adalah min ulama maghribah. Di antara ulama-ulama yang lebih mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari adalah ulama-ulama Maghrib, ulama-ulama Maroko. Mereka lebih mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari. Ini maksudnya adalah mereka mengunggulkan dalam sinaah, dalam ketersusunan atau penulisan hadis, kerapihan Sahih Muslim. Keunggulan dalam segi kerapihan penulisan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari. Itu maksudnya seperti itu. Bukan mengunggulkan dalam as-sahihah, dalam segi kesahihan hadis. Kenapa? Karena hadis Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan hadis Sahih Muslim. Sedangkan secara penulisan, kerapihan sanad, kerapihan penulisan sinaah hadisiyah dan sebagainya, Imam Muslim lebih unggul, Sahih Muslim lebih unggul dibandingkan Sahih Bukhari. Makanya Imam As-Suyuti dan ulama-ulama lain mentakwil terhadap sikap para ulama yang lebih mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari adalah maksudnya adalah dari segi sinaiyah, dari segi penulisan kitab, kerapihan penulisan kitab, bukan dari segi kesahihan. Karena segi kesahihan jumhur ulama bahkan sudah hampir menjadi ijma bahwa hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari ini lebih sahih dibandingkan hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim. Dan beliau Imam As-Suyuti mengatakan dalam nazamnya alfiahnya wantaqadu alaihi ma yasira fakam tara nahwahuma nasira. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa hadis atau kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab yang memuat hadis-hadis yang sahih saja, ini artinya keunggulannya tidak dilakukan lagi karena keduanya hanya memuat hadis yang sahih-sahih saja. Nah, walaupun keunggulan kedua kitab tersebut, betapa agungnya kedua kitab ini, tidak lepas dari kekurangan. Karena namanya karya manusia pasti ada kekurangannya, ada cacatnya, ada celahnya untuk dikritik. Nah, maka dari itu ada sebagian ulama pengkritik hadis nukot yang mengkritik atas hadis-hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Imam Suyuti mengatakan wantaqadu dan mengkritik mereka ulama hadis, ulama ahli hadis, maksudnya sebagian ulama ahli hadis, di antaranya yataradu ba'du adin naqad qad Daruqutni, di antaranya yang mengkritik adalah Imam Daruqutni. Kemudian Abi Ali Al-Ghassani Al-Jayani. Yang ketiga Abu Dzar Al-Harawi. Yang keempat Abu Mas'ud Ad-Dimaski dan lain sebagainya. Nah, empat ulama ini dan ulama-ulama lain, pertama Ad-Darqutni yang satu level dengan Imam Bukhari, termasuk ulama yang mengkritik terhadap kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka mengkritik sebagian hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim. Karena mereka menganggap ada illahnya, hadisnya mu'allal atau mu'al, ada illatnya. Nah, mereka mengkritik, wanta khudun mereka mengkritik alaihima atas Bukhari dan Muslim yasiron, sedikit, maksudnya yasiron minal ahadis, sedikit dari beberapa hadis yang termaktub dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, dia mengatakan bahwa hadis yang dikritik oleh sebagian ulama yang termaktub dalam Sahih Bukhari Muslim ini ada sekitar 210 hadis. Ada sekitar 210 hadis yang dikritik oleh sebagian ulama seperti Imam Daruqutni. Nah, di antaranya 32 hadis ini hadis, di antara 210 hadis ada 32 hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada 32 hadis yang diriwayatkan sama-sama oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dikritik. Kemudian ada 78 hadis yang dikritik dari hadisnya Bukhari saja atau Sahih Bukhari saja. Ada juga ada 100 hadis yang dikritik dari hadis yang termaktub di Sahih Muslim saja. Jumlah totalnya ada 210 hadis yang dianggap berillah atau dianggap mu'allal atau mu'al oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Imam Ad-Darqutni. Namun fakam maka banyak taro melihat kamu, ini khitabnya kembali ke ahli hadis atau ke talib penuntut ilmu, kamu ahli hadis atau kamu penuntut ilmu melihat, atau di beberapa naskah lafadznya bukan taro tapi naro, artinya kami melihat. Fakam maka banyak naro melihat kami nahwahuma menuju Bukhari dan Muslim, atau pada maksud atau tujuan Bukhari dan Muslim. Maksudnya tujuannya adalah tujuan atau dari penulisan kitab Sahih saja. Jadi maksudnya nahwahuma adalah tujuan dari Bukhari Muslim yang bercita-cita untuk mengumpulkan hadis Sahih saja. Nah, banyak di antara ulama nasiron, orang yang menolong. Nah, kamu ahli hadis atau kamu penuntut ilmu dapat melihat banyak ulama, walaupun ada sebagian ulama yang mengkritik terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun kenyataannya banyak, lebih banyak lagi ulama yang membela, nasiron yang membela terhadap tujuan dari Bukhari dan Muslim di dalam penulisan kitab keduanya. Jadi membela, ketika mereka mengkritik sebagai ulama, lebih banyak lagi ulama yang membela, membela bahwa hadis yang mereka kritik itu nyatanya bukan termasuk hadis mu'allal atau bukan hadis yang mengandung illah. Nah, itu lebih banyak lagi seperti dibela oleh yang mutaakhirin, maksud Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya, dalam hadis sarinya. Beliau membela, membantah semua kritik sebagian ulama, termasuk diantaranya Ad-Darqutni, yang membantah semua kritikan yang mengatakan bahwa ada sejumlah hadis yang termasuk hadis-hadis illah mu'allal yang termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, mereka semua membela, membantah terhadap kritikan mereka. Jadi seperti itu. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis syari, hadis syari, bahwa secara untuk membantah terhadap kritikan sebagian ulama tersebut, ketika mereka mengkritik bahwa sebagian hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini ada yang berillah, nah jawabannya ini bisa dengan dua jawaban. jawaban secara mujmal, secara global, atau jawaban secara tafsir. Nah, untuk jawaban secara mujmal, secara global, bahwa kritikan sebagian ulama tersebut seperti Daruqutni dan sebagainya ini tertolak, terbantahkan. Kenapa? Karena litaqaddumiha ala ahli aslihima wa man ba'dahu min ahli hadzal fan fi ma'rifatis sahih wal mu'an fala yukhrijani illa ma la illata lahu aw lahu illatun wa mu'assiratin indahuma fa idza'i taradu 'alaihi ma'mutalun kana dzalika muqabilan li tashihihima. Nah, jawaban secara ijmal, secara global, membantah terhadap sebagian ulama yang mengkritik hadis-hadis, sebagian hadis yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim, jawaban secara ijmal globalnya adalah karena keunggulan, keagungan, atau keahlian dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari Muslim adalah gelarnya adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Mereka berdua termasuk ulama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, ahli spesialis yang berkonsentrasi, sangat ahli, imam yang diikuti dalam irfan ilmu hadis, juga termasuk ahli dalam ilmu atau ilmu ilal hadis. Nah, karena mereka unggul dijadikan imam dalam fan ilmu hadis ini, bahkan bergelar Amirul Mukminin hadis, maka kritikan yang mereka sampaikan ini tertolak. Kenapa? Karena mereka berdua lebih unggul, lebih tahu mana hadis yang mengandung illah, mana yang tidak, atau mana illah yang qadihah, yang berpengaruh, illah yang mencacati, yang merusak terhadap hadis tersebut, atau illah yang tidak qadihah, tidak berpengaruh, tidak merusak terhadap hadis tersebut. Karena keunggulan keduanya, keduanya adalah imam, Amirul Mu'minin hadis, lebih tahu seluk-beluk tentang ilmu hadis dan illah hadis, maka semua bantahan sebagian ulama tersebut tertolak, terbantahkan. Semua kritikan sebagian ulama tersebut terbantahkan. Nah, ini jawaban secara ijmalnya. Adapun jawaban secara tafsilnya, dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Hadis Sari bahwa hadis-hadis yang dikritik oleh sebagian ulama ini ada 7 bagian. Maaf, ada 6 bagian. Ya, ada 6 bagian. Ini jawaban secara terincinya untuk membantah sebagian membantah kritikan sebagai ulama. Nah, 6 bagian itu, pertama, ma yakhtalifu fihi arwah biziyadah wa naqsi min rijal isnad. Jadi hadis jenis pertama yang dikritik oleh sebagian ulama seperti Daruqutni dan sebagainya ini nyatanya adalah hadis yang diriwayatkan riwayatannya secara penambahan atau pengurangan rijal isnadnya. Jadi ketika mereka mengkritik hadis yang termaktub di Sahih Bukhari Muslim, mereka mengkritik karena ada ziyadah dan naqs terhadap rijal isnadnya. Jadi mereka mengkritik hadis ini diriwayatkan jalur A, rijal hadisnya ada sekian, namun di jalur B hadisnya ternyata kurang, atau sebaliknya, di jalur A ternyata lebih sedikit, di jalur B ternyata lebih banyak. Nah, mereka mengkritiknya dalam segi kurang atau lebihnya, bertambah atau berkurangnya rijal isnad hadis tersebut. Nah, dibantah oleh para ulama bahwa kemungkinannya suatu hadis diriwayatkan oleh perawi hadis atau rijal isnad terhadap berjumlah lebih atau kurang dalam suatu hadis atau periwayatan ini sangat memungkinkan, karena dalam jalur A rijal isnadnya mungkin lebih banyak dibandingkan rijal B, karena seorang perawi tidak mustahil, artinya sangat memungkinkan meriwayatkan hadis di suatu waktu melalui seorang perantara, namun di waktu yang lain, di waktu setelahnya, mungkin karena suatu keadaan bisa bertemu guru dari perantara tersebut. Artinya ketika dia meriwayatkan hadis kepada muridnya, ini ada dua jalur sanad. Jalur sanad yang mana sanad hadis yang pertama ini ada perantara, yang artinya rijal isnadnya lebih banyak, sedangkan jalur yang B ini rijal isnadnya lebih sedikit. Nah, ini sangat memungkinkan. Makanya kritik dari sebagian ulama tersebut itu terbantahkan. Ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ma takhtalifu fihi arwatu bitaghyiri rijali ba'dil isnad. Nah, Jenis hadis kedua yang dikritik oleh Daruqutni, Imam Daruqutni dan sebagainya terhadap Sahih Bukhari Muslim adalah jenis hadis yang mana hadis tersebut diikhtilafkan mengenai perubahan rijal sebagian isnadnya. Artinya ada hadis yang mana sebagian hadisnya atau sebagian periwayatannya ini diikhtilafkan tentang perbedaan rijal isnadnya. Menurut jalur yang A, hadis ini rijal isnadnya adalah fulan an fulan an fulan. Namun menurut jalur yang B, berbeda lagi rijal isnadnya. Nah, ternyata setelah dijam uturu mengumpulkan semua jalur hadis, jalur sanad hadis, ternyata ditemukan bahwa memang perbedaan ini tidak mustahil, karena seorang perawi bisa meriwayatkan gurunya tidak hanya satu guru saja, namun bisa lebih dari beberapa guru. Makanya apa yang dikritik oleh sebagian ulama seperti Imam Daruqutni sebagainya ini terbantahkan, tertolak, kritiknya tertolak. Nah, itu jenis yang ketiga adalah ma tafarrada bihi ba'du ruwah bi ziyadatin lam yadhkurha aktsaru minhu aw adbat. Nah, jenis ketiga hadis yang dikritik oleh sebagian ulama terhadap Sahih Bukhari Muslim adalah hadis yang di mana sebagian perawinya ini menambahkan lafaz hadis yang mana tidak termaktub, tidak ada di perawi yang lainnya, di kebanyakan perawi, atau tidak termaktub, tidak tersampaikan, tidak disampaikan oleh perawi yang lebih dobit, lebih jeli dibandingkan perawi tersebut. Ini kritik oleh mereka. Nah, jawabannya bahwa suatu hadis tidak mustahil bahwa seorang perawi terkadang meriwayatkan ada tambahan ziyadah, sedangkan kebanyakan perawi atau perawi yang lebih dobit, lebih jeli, ini tidak meriwayatkannya tambahan tersebut. Nah, ini tidak menjadi cacat. Kenapa? Karena namanya ziyadah siqot, tambahan dari perawi yang siqot ini tidak memutlakan menjadikan illah terhadap hadis tersebut. Karena harus diperinci mana ziyadah yang memang termasuk mencacati atau merusak suatu hadis, mana yang bukan. Apabila bukan termasuk yang mencacati, termasuk seperti ziyadah yang memang sifatnya tidak bertolak belakang, tidak bertolak belakang terhadap hadis tersebut, maknanya tidak bertolak belakang dengan makna hadis yang disampaikan oleh perawi yang lainnya, nah, maka ziyadah seperti ini tidak tertolak, tidak termasuk illah yang mencacati, merusak pada hadis tersebut, atau yang mana tambahan tersebut masih memungkinkan tarjih atau jam, bisa memungkinkan jamak dikomparasi atau bisa memungkinkan untuk tarjih. Nah, apabila masih bisa seperti itu, maka keadaan hadis tersebut tidak dianggap illah, atau tambahan hadis tersebut tidak dianggap illah. Nah, ini untuk jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, ma tafarrada bihi ba'du ruwah mimman du'ifa. Hadis yang dikritik oleh sebagian ulama tersebut yaitu mengatakan bahwa hadisnya itu diriwayatkan oleh perawi hadis yang dhaif. Nah, ini adalah jenis hadis yang mana penilaian dhaifnya ini masih diikhtilafkan oleh para ulama. Jadi mereka yang mengkritik terhadap hadis Sahih Bukhari Muslim mengatakan bahwa Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Nah, dikatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang masih diikhtilafkan mengenai kedhaifannya. Artinya apa? Artinya ulama tidak sepakat atas kedhaifannya. Terutama seperti misalkan kedhaifannya dalam segi ikhtilaf apakah si perawi ini dianggap dhaif atau tidak. Pertama itu, atau kedua, perawi ini mengalami ikhtilat di akhir hayatnya. Nah, ini ikhtilafkan apakah muridnya ini meriwayatkan hadis dari gurunya ini sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat. Ini pun diikhtilafkan. Nah, kebanyakan apa yang dikritik oleh Imam Daruqutni dan lain-lainnya ini adalah mencakup hadis yang seperti itu, yaitu mengkritik bahwa hadisnya ini diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, tapi nyatanya ini masih diikhtilafkan mengenai kedhaifannya. Nah, itu makanya kritikan mereka terbantahkan. Nah, yang kelima, ma hukima fihi ala ba'dir riwa ala ba'dir riwa bil waham. faminhuma la yu'athiru qadhan wa minhuma yu'athiru. Nah, hadis jenis yang kelima adalah hadis yang sebagian rawinya dihukumi mempunyai atau memiliki waham. Nah, yang dijawab, dibantah bahwa di antara perawi yang waham ini ada yang memang wahamnya ini memang memberikan efek terhadap kesahihan hadis. Ada juga yang memang tidak memiliki efek. Nah, ini ada ikhtilaf ulama. Karena ada ikhtilaf ulama, maka kritikan mereka ini terbantahkan. Karena Imam Muslim dan Imam Bukhari lebih tahu, mengetahui mana hadis yang memang itu hadis perawinya mengalami waham, yang memang wahamnya itu berpengaruh terhadap kesahihan hadis atau tidak. Makanya kritikan mereka terbantahkan. Yang terakhir, jenis yang keenam adalah ma'ukhtulifa fihi bitaghyiri ba'di alfadil matan fa hadha aktsaruhu la yatarattabu 'alaihi qawlun li imkanil jam' aw at-tarjih. Nah, yang mereka kritik adalah hadis-hadis yang diperselisihkan mengenai perubahan lafaz hadisnya, lafaz matan hadisnya. Nah, kebanyakan kan perubahan ini bukan perubahan yang termasuk merusak kesahihan hadis. Kenapa? Karena biasanya bisa memungkinkan jamak, yaitu mengumpulkan antara perbedaan tersebut, atau bisa lakukan tarjih terhadap perbedaan tersebut. Nah, makanya semua kritikan yang dilakukan oleh Imam Daruqutni dan lain sebagainya ini terbantahkan oleh para ulama, oleh jumhur ulama yang membela terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekurangannya. Allahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyil amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.